Dan bagaimana caranya, solusinya, seorang sering buang angin, berwudu kemudian buang angin lagi, sedangkan kita sedang membaca Al-Quran. Buang angin tersebut terus berulang-ulang. Apakah kita mempunyai uzur untuk tidak mengulangi wudu kemudian melanjutkan baca Al-Quran, memegang mushaf? Apabila seorang buang angin dalam batas yang wajar, normal, maka hendaknya dia berwudu. Namun kalau sering, ya, baca 10 menit, buang angin lagi, kemudian sebentar buang angin lagi, sebentar buang angin lagi, bahkan sampai dalam kondisi sholat pun, sholat baru satu rakaat sudah buang angin, batal lagi, ya, maka ini penyakit. Yang demikian disebut oleh para ulama dengan salasilur rih, buang angin yang berkelanjutan. Maka dalam kondisi seperti ini, keadaan orang tersebut sama seperti keadaan wanita yang istihadhah. Wanita yang istihadhah dalam artian darah yang keluar itu adalah penyakit, disebabkan karena ada urat yang bocor, sehingga dia sholat dalam keadaan seperti itu. Tiba waktu sholat, maka dia berwudu, kemudian apa yang keluar di pertengahan sholat, maka tidak mengapa, tidak mudaratkan dia. Nah, demikian pula pada saat dia membaca Al-Quran Al-Karim, tidak mudaratkan insyaAllah ta'ala. Atau sering kencing, ya, sedikit-sedikit terasa kencing dan yakin ada yang keluar, maka ini juga penyakit. Maka dalam keadaan seperti ini dia berwudu, dan apa yang keluar pada saat dia mengerjakan sholat tidak mudaratkan dia insyaAllah ta'ala. Wallahu'alam.